sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, tidak boleh dari kurang dari 3 batu. Kemudian harus sesuatu yang suci, jais. Bahkan Al-Allamah Syekh bin Baz rahmatullahi taala alaih, beliau di dalam fatwanya ketika seseorang yang bertanya tentang seseorang yang sudah buang air kecil atau buang air besar membersihkan dengan tisu, Syekh bin Baz mengatakan hal jais, boleh. Dan para ulama mengatakan mana yang lebih bersih, dengan air atau dengan batu. Ada yang mengatakan bahwa dengan air itu lebih bersih. Kenapa? Karena bisa menghilangkan kotorannya dengan secara menyeluruh. Berbeda dengan batu. Dengan batu ketika seseorang membersihkan, sudah membuang hajatnya, membersihkan dengan batu, itu masih ada tersisa. Dan dikatakan oleh para ulama, sisanya itu ma'fu, dimaafkan. Karena membersihkan dengan batu jelas berbeda dengan membersihkan dengan air. Jelas berbeda dengan membersihkan dengan air. Kita teruskan kembali pembahasan kita. Qala rahmatullahi taala alaihi wal maghsulat ala thalathati anwa'in. Tata cara membersihkan sesuatu yang najis dengan dicuci itu ada 3 macam. An-naw' al-awwal ma yumkinu 'ashruhu mithlu ath-thawb fala budda min 'ashrihi. Yaitu apa-apa yang memungkinkan untuk diperas. Mithlu tsaub, seperti baju. Fala budda min asrihi, maka harus diperas. Baju terkena sesuatu yang najis, bersihkan, peras supaya kotorannya itu hilang. An-naw' tsani ma la yumkinu 'ashruhu wa yumkin taqlibuhu kal julud wa nahwiha fala budda min taqlibihi. Naw' yang kedua yaitu yang tidak memungkinkan untuk diperas. Wa yumkinu taqbiluhu, tapi memungkinkan untuk dibalik. Kal julud, seperti kulit. Wa nahwiha, ataupun yang lainnya, fala budda min taqlibi. Sesuatu yang mengenai sesuatu yang najis yang tidak bisa diperas, kalau kain itu bisa diperas. Sesuatu yang tidak bisa diperas dan memungkinkan untuk dibalik, maka boleh dibalikkan. Seorang kalau punya tas ataupun yang lainnya terkena sesuatu yang najis, depan dan belakang, kalau bisa dibersihkan. Apalagi sesuatu yang menyerap. Najisnya menyerap. Yang terbuat dari kain tapi keras. Misalkan. Nah, bisa untuk diperas. Dan memungkinkan untuk dibalik. Maka dibalik. Dibersihkan bagian dalam dan bagian luarnya. Anal salis yang ketiga, ma lam yumkinu asruhu wa la taqlibuhu. Tidak memungkinkan untuk diperas dan tidak memungkinkan untuk dibalikkan. Fala budda min daqqihi wa tasqilihi bi an yadh'a 'alayhi shay'an thaqilan hatta yadhhaba aktsaru ma fihi min al-ma'. Sesuatu yang memungkinkan sesuatu yang terkena sesuatu yang najis. Ada benda terkena oleh sesuatu yang najis, bukan terbuat dari kain atau tidak bisa dibalik, sehingga dengan bisa menghilangkan tata cara menghilangkan najisnya dengan di daktihi, ditumbuk, dihancurkan, dibersihkan, disikat, terkena lantai. Kalau emang sudah mengeras najisnya tadi, nempel bangkai tikus misalkan sudah lama keras menempel di lantai, dihancurkan, dibersihkan, gosok. Bi'ayyada 'alaihi syai'an tsaqil, disiram dengan sesuatu, disimpan di atas sesuatu tsaqil yang berat sehingga hilang kebanyakan dengan air. Kalau bisa untuk dipindahkan maka dipindahkan. Contohnya kotoran yang terkena di pekarangan yang belum ada semen ataupun lantainya, masih tanah. Diambil najisnya, kalau tidak bisa dihancurkan, kemudian disiram dengan air supaya meresap ke bawah. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kisah Al-A'rabi yang kencing di masjid. Dan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam masih tanah. Dan Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengambil seember air kemudian disirami. Kemudian disirami. Karena najisnya nanti dengan disiram dengan air akan menyerap ke bawah dan akan hilang. Qala rahimahullahu, qala hafidhahullahu ta'ala, wa in khafiya mawdi'u najasatin fi badanin aw thawbin aw buq'atin saghiratin kamusalla saghir wajib ghusl mahtumila wujudun najasati fihi hatta yadzima bizawaliha wa in lam yadri fi ayyi jihatin minhu ghusalahu jami'ahu. Dikatakan oleh hafidhahullah ta'ala, wa in khafiya mawdi'u najasatin fi badanin aw thawbin, apabila najisnya tadi tidak diketahui sebelah mana, baik najis yang terkena di badannya au thawb atau bajunya, au buq'ah saghir atau di tempat yang kecil, kamu sholat saghir seperti tempat sholat yang kecil, wajib ghusl mahtumila wujud najasati fihi, wajib untuk mencuci apa yang terkena najis sehingga memastikan telah hilang. Wa in lam yadri, kalau dia tidak tahu di mana, mungkin di sini terkena, di sini terkena, di sini, dikatakan oleh hafidhahullah ta'ala, ghasalahu jami'ahu, dibersihkan semuanya. Misalkan seseorang terkena bajunya sesuatu yang najis, dia ragu di mana najis yang terkena bajunya tadi, sehingga dengan apabila dia tidak bisa memastikan, maka dicuci semuanya. Kalau dia yakin, maka cuci yang yakin. Yakin saya di sini misalkan, cuci. Kalau dia masih ragu, tidak yakin, kemungkinan di sini kena, di kaki juga kena, di tangan sini juga kena, maka ini sesuatu yang syak, sesuatu yang belum memastikan di mana najisnya, maka dalam keadaan seperti ini, ghasalahu jami'ahu, cuci semuanya, dicuci semuanya. Qala rahimahullahu ta'ala, qala hafidhahullahu ta'ala, wa yakfi fi tathhiril baulil ghulami alladhi lam ya'qul at-ta'am rashahu bil ma' li hadith Ummi Qais أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله متفق عليه. Kemudian di antara masail yang berkaitan tentang cara membersihkan sesuatu yang najis dikatakan oleh Hafidzahullah Ta'ala, wa yakfi fi tathhiri baulil ghulam, dan cukup di dalam mensucikan baulil ghulam, bayi yang laki-laki, alladhi lam ya'kul ta'am, bayi laki-laki yang belum makan makanan. Rasyahu bilma, cukup dipercikan dengan air. Li hadis Ummi Qais, Ummi Qais binti Mihsan Al-Asadiyah. Ummi Qais binti Mihsan Al-Asadiyah. Anna atat bibnin la saghir. Ummi Qais membawa anak kecil yang masih kecil, yang belum makan makanan, bayi yang masih kecil. Ummi Qais membawa bayi yang masih kecil yang belum makan makanan kepada Nabi alaihi wasallam. Fa'ajlasahu fi hijrihi. Kemudian Nabi menggendongnya dalam pangkuannya. Digendong oleh Nabi. Fabala ala saubihi. Kemudian bayi tadi kencing di pakaiannya Nabi alaihi wasallam. Fada'a bima'in. Kemudian Nabi memerintahkan untuk memanggil air. Fanadhahu walam yaghsilhu. Dan Nabi alaihi salatu wasalam nadhahu, dipercikan. Walam yaghsilhu, dan Nabi tidak mencucinya. Muttafaqun alaih. Ini masalah yang berkaitan tentang bayi yang belum makan makanan. Bayi yang belum makan makanan, cara membersihkannya itu berbeda antara bayi laki-laki dan perempuan. Bayi laki-laki, di sana terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diantaranya hadis ini, hadis Ummi Qais, dan juga terdapat hadis yang lain, hadis Abi Samh, bahwa Nabi alaihi wasallam mengatakan, yughsal min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam. Yughsal, dimandikan, dicuci dari air kencing bayi perempuan, wa yurash, dan cukup dipercikan dari bayi laki-laki. Hadis Abi Samh. Dan juga di sini hadis Abi Qais. Hadis ini menunjukkan bahwa air kencing bayi yang belum makan makanan itu najis. Dan najisnya berbeda dengan najis yang lain. Najisnya najis mukhaffafah, najis yang ringan. Dan syariat memperingan dalam membersihkannya. Misalnya bayi yang baru lahir itu belum makan makanan sampai beberapa bulan, dan dia hanya minum air susu ibunya saja. Air minum susu ibunya saja. Nah. Dan cara membersihkannya itu kalau laki-laki cukup dipercikan saja. Walaupun masih ada air kencingnya sana kemari, wahada ma'fu, dimaafkan. Karena syariat memperingan di dalam membersihkan bayi yang belum makan makanan. Ini khusus laki-laki. Sedangkan perempuan itu dicuci. Walaupun belum makan makanan, walaupun belum makan makanan. Dan Nabi SAW membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan dicuci, sebagaimana seperti orang dewasa, sedangkan bayi laki-laki yang belum makan makanan cukup dipercikan saja. Dan dikatakan oleh para ulama Ibnu Hajar bahwa bayi tadi yang makan makanan bukan termasuk dari tahnik, karena bayi yang baru lahir disunahkan untuk ditahnik, yakni diberikan korma yang lembut untuk sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dihisap korma yang lembut. Ini namanya tahnik dan disunahkan, dan itu bukan termasuk. Nah, karena tahnik cuman sekali. Nah. Dan Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih, beliau membedakan kenapa berbeda di dalam membersihkan bayi laki-laki dan bayi perempuan. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ilam Waqi'in menyebutkan perbedaan yang diantaranya bahwa kalau bayi laki-laki itu ketika dia kencing itu menyebar ke sana dan kemari, sehingga Ibnu Qayyim menyebutkan maka berat untuk dibersihkan ke sana kemari, sehingga cukup untuk dipercikan saja. Berbeda dengan baul al-unsa, perempuan di satu tempat, sehingga ketika membersihkan langsung dicuci dalam satu tempat. Ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih dari Ilam Muwaqqi'in. Dan masih ada perbedaan-perbedaan yang lain dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih dalam kitabnya Ilam Muwaqqi'in. Sehingga seseorang yang mempunyai bayi yang masih berumur 3 bulan, 2 bulan, ketika kencing, bayi itu laki-laki cukup dipercikan saja. Tidak perlu untuk dicuci. Karena dalam hadis, Nabi SAW memercikan air kencing bayi laki-laki yang terkena bajunya. Yang terkena bajunya Nabi SAW. Qala hafidhahullahu ta'ala, wa in kanat ya'kulu ta'am li syahwatin wa ikhtiyarin fa bauluhu mithlu baulil kabir wa kadha baul unsa saghira mithlu baulil kabira wa fi jami' hadhihi al ahwal yughsal ka ghusli sa'ir al najasat. Dikatakan oleh hafidhahullahu ta'ala, apabila bayi itu sudah makan makanan li syahwatin wa ikhtiyarin, dikarenakan seleranya ataupun keinginannya, fa bauluhu mithlu baulil kabir, maka air kencingnya sama seperti air kencing al kabir, orang dewasa. Wa kadha baul unsa saghira, dan begitu pula air kencing perempuan yang masih kecil, bayi perempuan yang masih kecil, mithlu baulil kabir, seperti air kencing yang sudah dewasa. Fi jami' hadhil ahwal yughsal, dalam keadaan seperti ini semuanya dicuci, ghusl sa'irin najasat, seperti mencuci najis-najis yang lain. Nah, sehingga bayi yang sudah makan makanan, baik laki-laki ataupun perempuan, apabila terkena baju kita maka dicuci, dicuci. Karena syarat yang dipercikan tadi yang belum makan makanan, Qala hafizahullahu ta'ala, fan najasatu ala thalathati anwa'in. Najasatun mughalladhah wa hiya najasatul qalbi wa nahwihi. Wa najasatun mukhaffafah wa hiya najasatul ghulam alladhi lam ya'kul at-ta'am. Wa najasatun min baina dhalik wa najasatun baina dhalik wa hiya baqiyatun najasat. Dikatakan oleh Hafizahullah Ta'ala bahwa najis dibagi menjadi tiga. Yang pertama, najasatun mughalladhah, najis yang berat. Wahia najasatul kalbi wa nahwihi, najisnya anjing. Najisnya anjing dinamakan najasa mughalladhah dikarenakan di dalam mencucinya tidak cukup satu kali, harus 7 kali yang dicampur dengan tanah. Kalau 2 kali tidak boleh, 3 kali juga sama, 3 boleh. Harus 7 kali sebagaimana dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian yang kedua, najasatu mukhaffafah, najis yang ringan. Najis yang ringan di sini najis yang syariat memperingan di dalam membersihkannya. Wahia najasatu gulam alladzi lam ya'kul ath-tha'am, najis bayi laki-laki yang belum makan makanan, cukup dipercikan saja. Nah, wa najasatu baina dzalik, najasa baina dzalik yaitu najis yang biasa. Wahia baqiyatun najasat, najis-najis yang lainnya, kotoran manusia yang sudah dewasa dan juga baik bayi ataupun yang juga dewasa dan juga air kencingnya. Nah, itu najis-najis yang mutawasithah, yang pertengahan, sama seperti najis yang lain di dalam membersihkannya. Qala hafizahullahu ta'ala, wa yajibu an na'rifa ma huwa tahiran wa ma huwa najisun min awrathi wa abwalin hayawanat. Dikatakan oleh hafizahullahu ta'ala, dan wajib kita untuk mengetahui ma huwa tahir wa ma huwa najis, mana yang suci, wa ma huwa najis, dan mana yang najis. Min arwasi wal abwalil hayawanat, dari kotoran-kotoran dan air kencing, al hayawanat, binatang-binatang. Fama kana yahillu akalu lahmihi minha fabauluhu waruthuhu tahirun. Dan binatang yang dihalalkan untuk dimakan, maka air kencingnya, kotorannya tahirun, suci. Kal ibil wal baqar wal ghanam wa nahwiha, seperti ibil, unta, wal baqar dan sapi, wal ghanam dan kambing, wa nahwiha dan juga yang lainnya, ayam, kelinci, ayam, kelinci dan juga yang lainnya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara al-uraniyin ayalhaqu bil ibil sadaqah fayashrabu min abwaliha wa albaniha, muttafaqun alaih. Karena Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada suatu kaum uraniyin ayalhaqu bil ibil sadaqah, mereka untuk mendatangi dari onta-onta sedekah. Fayashrabu min abwaliha wa albaniha, mereka meminum abwaliha, air kencingnya dan juga air susunya. Nah, muttafaqun alaih, hadis muttafaqun alaih ini merupakan hadis dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Fadalla ala taharati bauliha, ini menunjukkan bahwa air kencingnya adalah suci. Syekh Shalih Hafizahullah Ta'ala di sini menyebutkan tentang kita harus mengetahui dari binatang yang di mana air kencing dan kotorannya, dikatakan oleh Hafizahullah Ta'ala, apabila yang dihalalkan makannya, maka air kencingnya dan kotorannya itu tidak najis, tahir. Apa dalilnya? Di sini Syekh Saleh menyebutkan dalilnya bahwa Nabi SAW ketika satu kelompok Ronin yang mereka sakit datang kepada Nabi SAW, kemudian Nabi memerintahkan untuk mendatangi unta-unta sedekah yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW dan memerintahkan untuk meminum air kencingnya dan meminum susunya. Dikatakan oleh Hafizahullah Ta'ala, ini menunjukkan bahwa air kencing unta itu tidak najis. Itu tidak najis. Qala Hafizahullah Ta'ala, li'anna najis la yubah at-tadawi bihi wa syurbuhu. Karena sesuatu yang najis tidak boleh seseorang untuk at-tadawi, berobat, dan juga untuk meminumnya. Sesuatu yang najis, para ulama menyebutkan, kita harus menghindarinya. Nabi SAW memerintahkan kepada suatu kelompok yang sakit untuk meminum air kencing unta. Kalau itu najis, jangankan diminum, dipegang saja sesuatu yang najis, kita untuk menghindarinya. Kenapa? Najis. Ini diminum. Ini dalil menunjukkan bahwa binatang yang dimakan dagingnya itu tidak najis. Itu tidak najis. Qala hafizahullah Ta'ala, fa in qila, apabila dikatakan innama ubiha lid-darurah, qulna lam ya'murhum Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghusli athari idza aradu shalah. Apabila dikatakan itu adalah merupakan darurat. Ini satu kelompok yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit. Nabi memerintahkan untuk minum air kencing unta dan susunya. Apabila dikatakan itu adalah darurat, dibantah oleh Syekh Shalih Hafizahullah Ta'ala bahwa Nabi SAW tidak memerintahkan kepada mereka bi ghusli atharihi idza aradu as-shalah. Nabi tidak memerintahkan kepada mereka untuk mencuci bekasnya apabila mereka hendak akan melaksanakan sholat. Karena setelah meminum air kencing unta atau susu dan juga susu unta, masih ada yang tersisa. Dan Nabi tidak memerintahkan untuk mencucinya. Kalau itu najis. Nah, ini dalil bahwa itu benar merupakan sesuatu yang suci. Kemudian dalil yang lain, Syekh Saleh menyebutkan, wa fi sahih anna Nabi alaihi salatu wasalam kana yusalli qabla ayyubna al-masjid, sebelum dibangunnya masjid, fi marawidil ghanam. Nabi alaihi salatu wasalam sebelum dibangunnya masjid, kana Nabi alaihi salatu wasalam yusalli fi marawidil ghanam, salat di kandang ghanam, di kandang unta, di kandang kambing. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi maradil ghanam, di kandang kambing. Wa amara bis shalah fiha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan salat di sana. Ini sebelum dibangunnya masjid. Naam. Dan hadis dikeluarkan oleh sahih Imam Muslim rahmatullahi taala alaih. Ini dalil yang kedua, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam sebelum dibangunnya masjid, Nabi sholat di kandang kambing. Akan memerintahkan. Dan Syekh Saleh menyebutkan, wahiya la syakka tabulu fiha, dan tidak diragukan lagi bahwa pasti kambing kencing, bahkan buang kotoran di situ. Ini dalil menunjukkan bahwa kotoran kambing dan juga air kencingnya itu tidak najis. Itu tidak najis. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa kotoran binatang dan air kencing tidak najis, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam pernah melaksanakan tawaf dengan menggunakan untanya. Nabi Thawaf menggunakan unta. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Hajar Aswadnya dengan tongkatnya. Kita memakai unta, Nabi membawa unta, membawa tongkatnya. Ketika sampai ke Hajar Aswad, diisyarah dengan tongkatnya. Susah untuk turun. Ini dalil menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawaf dengan menggunakan unta, bawa unta, bisa saja kencing atau buang kotoran di situ, di tempat tawaf. Dan Masjid Ka'bah ketika tawaf berada di Masjidil Haram. Ini juga dalil menunjukkan bahwa air kencing binatang yang halal ataupun kotorannya halal untuk dimakan itu tidak najis. Kalau itu najis, misalnya Nabi tidak akan tawaf menggunakan unta. Tidak mungkin air kencingnya nanti dibersihkan. Kenapa? Najis. Susah. Nah. Qala hafizahullah ta'ala, qala syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi ta'ala alaih, al-aslu fil awrati at-taharah illa mastuthniya. Dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi ta'ala alaih dalam fatwanya, bahwa al-asl fil arwati at-taharah, bahwa asal dari kotoran-kotoran itu adalah suci, illa mastuthniya, kecuali apa yang dikecualikan. Apa yang dikecualikan? Kotoran manusia, air kencing manusia. Kotoran manusia jelas najis. Air kencingnya juga najis. Bahkan apabila seseorang yang tidak menjaga dari air kencingnya, termasuk sesuatu yang bisa menyebabkan disiksa di alam kuburnya. Ulama menyebutkan ini dalil menunjukkan bahwa air kencing manusia najis. Dalil yang lain, bahwa ketika A'rabi kencing di masjid, Nabi memerintahkan untuk membersihkannya. Ini juga dalil bahwa kotoran manusia itu najis. Nah. Ada mereka yang memakai kias, yang mengatakan bahwa kotoran binatang itu najis. Bahkan lebih najis dari kotoran manusia. Kiasnya mereka apa? Kiasnya mereka mengatakan bahwa makanan yang dimakan oleh manusia itu lebih baik dari makanan binatang. Makanan manusia, walaupun dia makan sesuatu yang paling lezat, kotorannya pasti najis. Meminum minuman yang paling enak, paling mahal, air kencingnya najis. Tapi kenapa binatang yang di sana kadang makan rumput atau makan sesuatu yang lain, kotorannya tidak najis. Sehingga mereka mengatakan kotoran binatang itu lebih najis dari manusia. Padahal di sini tidak ada dalilnya sama sekali. Tidak ada dalilnya bahwa kotoran binatang yang dimakan makanannya itu najis. Sehingga bagi mereka yang mengatakan najis, faliyati bidalil, maka kita minta dalilnya. Kita minta dalilnya. Wallahu ta'ala alam. Qala rahimahu qala fidahu Allah ta'ala, wa syu'ru ma yu'kalu lahmuhu tahir wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi, dan sisa makanan dan minuman, ma yu'kalu lahmuhu tahir wa huwa baqiyatu ta'amihi wa syarabihi. Di sini akan disebutkan tentang sisa makanan minuman yang diminum atau dimakan oleh binatang. Dikatakan hafizahullah ta'ala, wa syu'rul hirrah tahir. Sisa makanan atau minuman hirrah, kucing, itu suci. Li hadis Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu fil hirrah, innaha laysat binajasin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa itu tidak termasuk sesuatu yang najis, innama innaha min at-tawafina alaikum wa tawafat. Bahwa kucing bukan termasuk sesuatu yang najis, karena kucing inna min at-tawafina alaikum, sesuatu yang mengelilingi kalian. Rawu Tirmidzi wa ghairuhu wa shahahu. Di dalam masalah ini, di sini akan menyebutkan yaitu sisa makanan atau minuman yang dimakan oleh binatang, bahkan jilatannya. Kalau jilatan anjing jelas najis, bahkan najisnya wadahnya harus dicucikan 7 kali. Sekarang jilatan selain dari anjing, seperti kucing, kadang kucing ambil makanan, minum ini atau lain sebagainya, jilatannya dan juga sisa makanannya tadi itu tahir. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan innaha laisat binajasin, bahwa air kencing, afwan, innaha laisat binajasin, bahwa kucing itu tidak najis. Bekas makanannya, bekas minumannya, jilatannya itu tidak najis. Innama min at-tawafina alaikum, bahwa kucing termasuk dari sesuatu yang mengelilingi kalian. Di belakang rumah ada kucing, di depan ada, di teras ada, sesuatu yang mengelilingi kalian, di kehidupan kalian. Dikatakan hafizahullah taala wa syabbahaha, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam memisalkan bil mamalik min khadamil bait alladhi yatufuna ala ahlihi, memisalkan seperti pelayan-pelayan, hamba-hamba sahaya dari pelayan dan juga pelayan-pelayan rumah, alladhi yatufuna ala ahlihi, yang mengelilingi di antara kita, li khidmati, dikarenakan bantuannya, wa li adami taharruz minha, dan tidak bisa dihindarkan. Kucing ada di dapur, diusir, keluarin. Sore datang lagi, dikeluarkan teras. Sore datang lagi. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Taala, li adami taharruz minha, seseorang tidak bisa untuk menghindarinya. Dikeluarin datang lagi, dikeluarin datang lagi. Sehingga Nabi mengatakan innama hiya minat tawafina alaikum, tidak najis, dan minat tawafina alaikum, sesuatu yang mengelilingi di lingkungan kalian. Sehingga hal ini sulit untuk dihindari. Sehingga makanan yang dimakan oleh kucing itu masih tahir, masih suci. Dan wadahnya tidak perlu dicuci untuk 7 kali. Ini piringnya dibekas jilat oleh kucing, cuci 7 kali sampai dengan tanah, tidak perlu, karena tidak najis. Nabi mengatakan innaha laisat binajazin. Naam. Qala hafizahullah taala wa fi dalika raf'un lil haraj wal masyaqqah. Ini untuk karena apabila menyingkirkannya ataupun bahwa jilatan-jilatan kucing itu sesuatu yang tidak bisa dihindari karena mengelilingi di kita, dan ini terdapat masyakkah, ini jilat di sana, jilat di sini, makan ini, makan itu. Qala hafizahullah taala wa alhaqu ba'd al-ulama bil hirrah ma kana dunaha fil khilqah min tayrin wa ghairihi, dan para ulama, sebagian para ulama menyamakan yaitu sama seperti kucing apabila yang lebih kecil juga dari kucing seperti tayr, seperti burung, makanan bekas burung atau minuman bekas burung itu suci. Fasuruhu tahirah, dan bekas makanannya, bekas minumannya itu suci. Kasuril hirras, seperti sisa makanan, sisa minuman kucing, bijami'at tawaf, karena sesuatu yang kedua-duanya berada di sekitar kita. Qala fidallahu taala wa ma'adal hirrah وَمَا أُلْحِقَ بِهَا مِمَّا لَا يَعْقُلُ لَحْمُهُ فَرَوْثُهُ وَبَوْلُهُ وَسُؤْرُهُ نَجِسٌ. Dikatakan oleh Hafidhahullah Ta'ala, وَمَا عَدَ هِرَّةُ, selain dari hirrah, kucing. وَمَا أُلْحِقَ بِهَا, dan apa-apa yang selain dari kucing, la ya'kulu lahmuhu, yang tidak dimakan dagingnya, farawtuhu wa boluhu wa syuruhu najisun, maka kotorannya, air kencingnya, sisa makanannya najis. Ini menurut pendapat Syekh Shalih Hafidhahullah Ta'ala. Qala rahimahullah Hafidhahullah Ta'ala, ayyuhal muslim, alaika an tahtamma bittaharati tahiran zahiran wa batinan. Ayuhal muslim, wajib atas engkau untuk memperhatikan bittaharati zahiran wa batinan, tentang kesucian baik secara zahir atau baik secara batin. Batinan bittauhid wal ikhlas lillahi fi qawli wal amal, mensucikan dari sesuatu yang batin dengan tauhid wal ikhlas, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fil qawli wal amal, dari ucapannya dan juga perbuatannya. Wa zahiran bit taharatu min al hadats wal anjas, dan membersihkan sesuatu yang zahir dengan membersihkan sesuatu yang dari hadas, wal anjas, sesuatu yang najis. Fa inna dinana dinu taharah, karena agama kita adalah agama yang suci. Wan nadhafah wan nazahah min al aqdar al hissiyah wal ma'nawiyah, bahwa agama kita adalah agama yang diliputi dengan kesucian, kebersihan dari kotoran-kotoran baik secara lahir dan juga kotoran-kotoran baik secara batin. Fal muslim tahirun nazihun mulazimun littahara. Seorang muslim suci dan selalu menjaga kesuciannya. Waqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, at-tahur syatrul iman, bahwa kesucian adalah merupakan bagian dari keimanan, setengah dari keimanan. Wa qala hafidhahullahu ta'ala, fa 'alaika ya 'abdallah bi ihtimami bit taharah wal ibtida'i 'anil anjas, faqad akhbara rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna 'amata 'adabil qabri min al baul. Wajib bagi engkau wahai Abdullah, bihtimam bittaharah, untuk menjaga dari kesucian. Wal ibtida'i 'anil anjas, dan menjauhi sesuatu yang najis. Faqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengkhabarkan, anna 'amata 'adabil qabri minal baur, karena kebanyakan seseorang diazab di alam kuburnya minal baul, dari air kencingnya. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Itu hadis Nabi alaihi salatu wasalam ketika Nabi alaihi salatu wasalam melewati dua kuburan yang sedang disiksa. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan salah satunya la yastatir min baulihi, tidak menjaga dari air kencingnya. Kemudian kuburan yang satunya lagi, yamshi bin namimah, suka mengadu domba. Di dalam hadis ini para ulama menyebutkan bahwa termasuk dari disiksa kubur seseorang dikarenakan air kencingnya. Sehingga seseorang senantiasa harus menjaga ketika buang air kecil, jangan sampai air kencingnya itu mengenai baju kita atau mengenai badannya. Nah, karena itulah kita pelajari dari adab-adab buang air kecil, adab-adab buang air besar. yang diantaranya bahwa buang air kecil afdolnya duduk. Boleh untuk berdiri, jais. Karena Nabi pun alaihissalatu wassalam pernah berdiri. Nah. Karena ketika buang air kecil itu dengan duduk, itu akan terhindar dari percikan air kencingnya. Dan juga ketika buang air kecil di luar misalkan, tidak mendapatkan WC di luar, di hutan dan sebagainya, jangan buang air kecil bertolak belakang dengan berhadapan dengan arah angin. Arah angin ke barat, dia kencingnya ke sana, timur. Ketika kencing terkena bajunya oleh tiupan angin. Sehingga ini juga perlu dihindari. Ini merupakan adab-adab ketika buang air mulai kecil. Nah, dibuka sirwalnya, diangkat agar tidak terkena. Karena yang main percikan itu tidak terasa. Kalau terkena kakinya, bisa terasa. Kalau terkena sirwalnya, tidak terasa. Karena yang terkena kainnya, bukan badannya. Dan hal ini perlu dihindari. Karena Nabi SAW kebanyakan seseorang diadab di alam kuburnya dikarenakan tidak menjaga dari percikan air kencingnya. Hina ma la yataharrazu minhu al-insan. Seseorang yang tidak bisa menjaganya dari percikan air kencingnya. Fa idza asabatka najasah fabadir ila tathhiriha ma amkanaha. Apabila seseorang terkena sesuatu yang najis, fabadir ila tathhiriha ma amkanaha, maka bersegeralah untuk dibersihkan. Jangan nunggu nanti dan nanti. Bersihkan cepat. Karena bisa saja nanti dia akan lupa. Terkena najis bajunya, nanti sajalah. Kalau mau sholat diganti sirwalnya, suatu saat dia lupa. Maka seseorang apabila terkena sesuatu yang najis, cepat bersihkan. Hal ini sebagaimana Nabi SAW ketika bayi tadi kencing, padahal najis-najis yang ringan, Nabi langsung memerintahkan untuk mengambil air, disiram. Dan juga ketika seorang Arabi kencing di masjid, setelah selesai, Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk mengambil seember air. Langsung dibersihkan. Jangan di nanti-nanti. Qala hafidhahullahu ta'ala. Fabadira ila tathhiriha ma amkanaka. Litabqa tahiran, agar engkau senantiasa dalam keadaan suci. La siyama indama turidu shalah. Dan juga ketika engkau, lebih-lebih ketika engkau akan melaksanakan sholat. Fatafaqqad halaka min jihati thahar, maka periksalah dirimu dari kesucian. Apakah badannya sudah suci? Apakah bajunya sudah suci? Apakah tempatnya sudah suci? Karena seorang ketika sholat, itu bukan hanya dianya yang suci. Bajunya harus suci. Tempat sholatnya harus suci. Taharatul badan wal makan wasiyab. Sucinya bajunya, pakaiannya, suci badannya, dan juga suci tempatnya. Nah, itu merupakan dari syarat sahnya sholat. Wa innama turidu dukhul fil masjid fandur fi na'alaik. Dan ketika engkau akan masuk ke masjid, fandur fi na'alaik, maka lihatlah ke sandalmu, kedua sandalmu. Fa in wajadta fihi mal adza, apabila terdapat kotoran, famsahhuma wa naqqihima wa la tadkhul bihima au tadkhul biha bihima fil masjid wa fihima najasa. Dikatakan oleh Hafidzahullah taala, ketika engkau masuk ke masjid, kau memakai sandal, maka lihatlah sandalnya. Ketika terdapat kotoran, maka bersihkanlah. Digosokkan ke tanah, dibersihkan. Janganlah engkau masuk ke masjid, masih terdapat kotoran di dalamnya. Atau sesuatu yang najis. Hari ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, oleh Imam Abi Dawud rahmatullahi taala alaih, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ketika engkau masjid, masuk masjid, maka lihatlah sendalnya. Apabila terdapat kotoran, maka bersihkanlah. Maka bersihkanlah dengan menggosok-gosokkan ke tanah. Kalau sudah bersih, maka boleh untuk mengenakan kedua sendalnya. Nah, bahkan Nabi alaihi salatu wasallam ketika salat bersama para sahabatnya, Nabi alaihi salatu wasallam melepas sendalnya dan para sahabat melepas sendalnya mereka. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam ketika sudah selesai salat mengatakan kepada para sahabatnya, "Kenapa kalian melepaskan sendal-sendal kalian?" Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kami melihat engkau melepas sendalmu dan kami pun melepas sendal kami." Kemudian Nabi mengatakan, "Sesungguhnya telah datang kepadaku Jibril dan mengatakan bahwa ada kotoran di sendalku, maka aku melepaskannya." Ini juga dalil menunjukkan bahwa seseorang senantiasa membersihkan dari sesuatu yang najis, lebih-lebih ketika dia akan sholat dan juga akan masuk ke masjid. Wallahu ta'ala a'lam. Wafaqallahu jami' lima yuhibbuhu wa yarabahu minal qawli wal amal. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan dari membersihkan sesuatu yang najis dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi di Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu bab fi ahkamil haid wan nifas insyaallah ta'ala. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.